Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kajian kita mengenai tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi ayat ke-23 dari surah An-Nahl. Apabila di kemudian hari ada permasalahan yang perlu untuk dipertanyakan, baik mengenai kajian kita di hari ini atau kajian-kajian kita di hari-hari sebelumnya ataupun di kajian kita yang akan dilakukan di akan datang, bisa menghubungi kami di pesawat telepon 061 8463 133 atau SMS 0811 616 943. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La jaroma annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'alinun, innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Tema kita pada hari ini, Allah benci orang sombong. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 23 ini sepintas hampir sama dengan ayat 19. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan. Dan di sini Allah mengatakan, Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tetapi redaksinya berbeda. Bila pada ayat 19 yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan betapa banyak nikmat yang telah Allah kucurkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, maka kemudian Allah mengatakan, Allah maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika Allah mampu mengetahui untuk menghitung seluruh nikmat itu sampai sedetail pun, maka kita tidak bisa menghitung nikmat itu sedetail pun. Contoh yang sederhana, sampai saat ini kita tidak bisa menghitung secara akurat dan pasti berapa helai rambut yang tumbuh di kepala kita. Akan menjadi lebih sulit lagi ketika kita diminta untuk menghitung berapa helai rambut yang tumbuh di sekujur tubuh kita. Tapi Allah maha mengetahui itu. Ini terkait dengan ayat 19 untuk mengesankan kepada kita, menginspirasikan kepada kita, jangan takut menyembah kepada Allah karena tidak ada yang terugikan sedikit pun ketika kita menyembah Allah. Adapun pada ayat 23, ini menjadi eksekusi dari orang yang tidak mau menyembah kepada Allah, yang notabene-nya di sini adalah mustakbirin. Mereka sombong sehingga ingkar, mereka ingkar sehingga enggan untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan pada ayat 23, jangan pernah berpikir Allah melupakan. Allah menunda hukuman bukan berarti Allah melupakan. Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan tersembunyi di gelap malam, di tempat yang sepi, tidak ada orang. Allah mengetahui apalagi yang terlihat. Lebih jelasnya ayat 23 ini kita minta kepada Ustaz Fajrul Haq Al-Majister untuk menerangkannya. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Zainal, bahwasanya ayat ini juga mengingatkan kita kembali supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Walaupun sebelum kajian kita pada hari ini juga telah menyinggung bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 19, yang mana artinya dan Allah maha mengetahui apa yang kita rahasia, yang kamu rahasiakan atau kita rahasiakan, dan apa yang kamu lahirkan. Di ayat ini terulang kembali disebabkan masih banyak orang yang tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kita nampak ataupun yang tidak kita nampak. Maka diingatkan kembali supaya kita betul-betul menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulai kata la jaroma. Di sini adalah penegasan, penegasan supaya kita sadar dari renungan kita, sadar dari lamunan kita, sadar dari hayalan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang kita sembunyikan ataupun yang kita kerjakan secara secara terang-terangan. Walaupun itu kita berada di sebuah gedung yang mana acaranya yaitu mungkin banyak sekali bermaksiat, minum-minuman dan antara lainnya, mungkin banyak orang yang berjudi, tapi Allah mengetahui hal itu semuanya. Supaya apa? Supaya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini kata Allah akan berujung kepada sombong. Kalau sombong sudah dikategorikan Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai orang yang sombong. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sebuah penyakit. Penyakit bagaimana? Penyakit yang menyebabkan dirinya tidak mau lagi mengakui apa karunia yang sudah ia rasakan selama ini itu adalah wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga kita melaksanakan sholat lima waktu itu dapat kita laksanakan dan sekaligus larangan-larangan dapat kita hindari dan jauhkan, itu adalah wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada orang yang berbuat maksiat atau melanggar perintah Allah, Allah tunda tentang azab tersebut tidak langsung, itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa manusia itu menjadi sombong sehingga apapun yang sudah dikerjakannya itu tidak akan berguna bagi dirinya disebabkan oleh kesombongan, walaupun dulunya seorang itu taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang taat juga yang betul-betul alim begitu juga diingatkan Allah, sebagaimana terjadinya peristiwa dalam sebuah hadis yaitu seorang alim yang begitu panjang hidupnya bahkan mencapai sampai 1000 tahun. Orang alim ini ketika di akhirat meminta kepada Allah, ya Allah timbanglah aku dalam hal-hal ibadahku, tapi ternyata setelah Allah membandingkan dengan ciptaannya yaitu sebuah mata, dengan kedua mata saja itu sudah tidak sebanding nikmat ataupun anugerah ataupun karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka hal yang sekecil ini kita sudah sangat kalah, walaupun dibandingkan seorang alim yang hidup yang begitu panjang hidupnya, tapi tidak juga disebabkan apa? Ada unsur kesombongan. Walaupun beribadah sampai 1000 tahun. Maka untuk itulah, dengan cerita seperti ini kita haruslah menjadikan diri kita ini betul-betul berhati-hati, lebih berhati-hati lagi supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Kenapa? Karena sombong itu menyebabkan amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita dapat melaksanakan perintah Allah itu adalah sudah saya katakan tadi adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa perlu kita katakan seperti sebagaimana diceritakan itu tadi, timbanglah aku, karena itu adalah merupakan semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah sekecil apapun ibadah kita yang kita laksanakan, sebanyak apapun laksana ibadah yang sudah kita laksanakan, itu adalah berupa betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Kita dari tadi membicarakan tentang sombong. Apa itu sombong? Sombong menurut kamus adalah menolak kebenaran dan meremehkan makhluk lain. Ada dua, menolak kebenaran dan meremehkan makhluk lain. Jadi kriteria orang yang sombong pertama, ketika diminta untuk sholat dia tidak mau sholat, itu namanya sombong. Karena apa? Karena ini adalah menolak kebenaran dan meremehkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkannya untuk sholat dan telah memberikannya rezeki. Jadi di sini ada kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan itu sangat dilarang. Karena la yuhibbul mustakbirin. Ada juga kesombongan antar sesama manusia, dia meremehkan makhluk lain. Ah, ini tidak level. Ini adalah kaum papa, kaum miskin. Itu adalah kesombongan yang juga dilarang. Atau dengan binatang lain dia menyakiti binatang tanpa perlu, tanpa ada manfaat dari apa yang dilakukannya. Ini juga termasuk kesombongan terhadap makhluk lain atau terhadap tumbuhan yang menebang hutan serampangan atau menebas pohon yang sebenarnya bermanfaat untuk melindungi manusia atau melindungi manusia dari bahaya banjir. Ini juga adalah kesombongan. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala benci terhadap orang yang sombong? Karena dalam hadis kudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari wa man naza'ahu wahidam minhuma taraktu wa syirku. Kesombongan itu adalah selendangku dan kebesaran itu adalah sarungku. Barang siapa yang mencabut salah satu dari antara keduanya, aku langsung meninggalkan orang itu beserta dengan apa yang dia sombongkan. Jadi di sini benar-benarlah Allah tidak menghendaki kesombongan, karena kesombongan itu adalah zat miliknya semata. Kenapa Allah layak untuk sombong? Karena Allah memiliki alam semesta ini. Allah memiliki planet, matahari yang begitu besar dan bumi yang kecil, dan kita satu dari 6 miliar penduduk bumi yang kecil tadi. Allah memiliki jutaan besarnya planet seperti matahari, dan Allah layak untuk dikatakan sebagai yang maha agung, Al-Kabir, Allahu Akbar. Sementara manusia postur tubuhnya lebih kecil dari semut. Apa yang hendak dia sombongkan kalau dia tahu dia tidak ada apa-apanya? Naik pesawat tinggi saja pun rumahnya sudah tidak terlihat. Diri saudaranya yang ada di bawah pulau Sumatera sudah tidak bisa dilihat lagi. Itu baru melihat dari pesawat yang berada di angkasa yang tidak jauh berputar di masih dari dalam atmosfer bumi. Apabila dia sudah keluar, maka dia akan melihat bumi yang kecil. Tambah jauh, tambah kecil. Apa yang disombongkan? Maka tidak ada yang perlu disombongkan untuk kedua kalinya. Dan alasan ketiga, sombong adalah sifat dan sikap iblis. Maka manusia yang sombong identik dengan iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di penghujung pertemuan kita ini, apa yang kita lakukan agar tidak menjadi hamba Allah yang sombong? Yang pertama, apabila kita memiliki, bagilah kepada para manusia tetangga, karena sumbangan sedekah yang kita lakukan dapat mengikis iri hati di antara manusia. Yang kedua, jangan pernah menilai orang lain bahwa dia sombong, karena sombong yang disebutkan dalam ayat ini bersifat ke dalam. Introspeksi dirilah agar kita tidak menjadi hamba Allah yang sombong tanpa harus melihat dan menunjuk orang lain. Karena ketika kita menunjuk satu jari, maka 4 jari akan kembali kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.